Ini ada tiga faedah yang disebut. Berarti sisanya 7 lagi. Biar lengkap 10. Hah? Dan enggak dibahas seperti biasanya. Tetapi dikumpulkan di kertas lembar. Karena kita ingin tahu seberapa pemahaman kalian terhadap hadis ini dan syarahnya dan ikhtilaful ulama. Sehingga siapa yang menyebutkan faedah-faedah dengan tepat dan benar, artinya orang itu paham, dikasih nilai 10. Kalau ternyata malah salah kesimpulan, berarti dikurangi. Bisa 8, bisa 7, bisa 6. Kalau salah semua berarti 0. Enggak naik kelas, kembali kepada kelas asal. Tetapi tentunya tidak sendirian, karena nanti juga akan ada tugas lain atau ulangan lain untuk membantu penilaian. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab dukhulu Makkata wal bait. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث السابع عشر بعد المئتين، حديث yang ke-217. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حديث yang ke-217 dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika masuk Mekah pada Fathu Mekah, beliau memakai mighfar, pakaian besi yang menutup kepala. Falamma naza'ahu, setelah melepaskan pakaian besinya, tiba-tiba datang seseorang dan berkata, ya Rasulullah, ibnu khatalin muta'allaq bi astaril ka'bah. Ibnu khatal ditemukan bergelayut atau bergantung di tirai Ka'bah. Kata Nabi, uqtuluhu, bunuh dia. Bayangkan, bukan hanya di daerah haram, tetapi di Masjidil Haram. Bukan hanya di Masjidil Haram, bergantung di tirai Ka'bah, tetapi Nabi menyatakan uqtuluhu, bunuh dia. Karena salah satu dari daftar hitam yang Nabi SAW memerintahkan untuk bunuh dia dimanapun kamu temui adalah Ibnu Khattal ini, yang mengucapkan syair-syair penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan berbagai macam cercaan terhadap agama Islam. Al-gharib, kalimat yang perlu dijelaskan dalam hadis ini, pertama al-mighfar biwazni mimbar, dibacanya mighfar dengan wazan mimbar. Razdun yunsaju min hadidin ala qadri ra'si. Pakaian pelindung pakaian besi atau yang disusun dari besi-besi, ala qadri ra's, sesuai dengan bentuk kepala. Mungkin sering diterjemahkan helm, ya. Padahal sangat berbeda, walaupun fungsinya sama melindungi kepala, tetapi biasanya helm langsung berbentuk begitu. Tetapi mighfar itu disusun dari lempengan besi dengan lempengan besi di bawahnya, dengan lempengan besi di bawahnya, dengan lempengan besi di bawahnya. Tersusun begini, sehingga kalau terkena pedang dia tidak melukai. Tetapi bentuknya lentur karena tersusun dari lempengan-lempengan besi. Tergambar? Itulah yang masuk ke pipi Rasulullah SAW dan mematahkan giginya dan melukai pipinya. Lempengan itu tadi. Barakallahu fikum. Karena ada tikaman yang keras mungkin dengan tombak atau dengan sesuatu. Atau dengan lemparan batu. Karena sangat kerasnya lempengan tadi sampai masuk ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma naza'ahu, ketika beliau melepasnya, maka orang itu langsung ada yang ngasih kabar berita bahwa yang engkau katakan sebagai daftar hitam harus dibunuh ternyata sekarang sedang bergelayut di Ka'bah atau di tirai Ka'bah. Al-Mighfar wiqayah bihi min waq'is sayfi. Dipakai mighfar tadi untuk melindungi kepala dari sabetan pedang. Adapun Ibnu Khattal dengan kha mu'jamah bertitik wa ta al-muhmalah tanpa titik al-maftuhatain, yang kedua-duanya fathah, Khattal. Ikhtalafa fi ismihi, ini kunyah Ibnu Khattal. Adapun namanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama siapa nama aslinya, tetapi dikenal dengan Ibnu Khattal. Ada yang berkata namanya Hilal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qila ghairu dhalik. Ada yang bilang Hilal, ada yang bilang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qatalahu Abu Barzah al-Aslami. Ibnu Khattal berhasil dibunuh oleh sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, kana bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain kuffar quraish hurubun katira mimma awghara suduruhum. Falamma kana fathu Makkah dakhalaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi halati hiyatin wa hadar fawada ala ra'sihi al-mighfar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antara beliau dengan kafir Quraisy terjadi peperangan yang banyak, dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Mimma awghara sudurihim atau awghara sudurahum, yang menyebabkan awghar di hati mereka, yakni permusuhan dan kebencian. Falamma kana fathu Makkah, ketika terjadi fathu Makkah, dakhalaha sallallahu alaihi wasallam fi halati hiltatin wa hadarin, maka Nabi pun masuk dalam keadaan dilindungi dan sangat berhati-hati. Ditaruh di tengah, di al-qalb, terlindung dengan pasukan terdepan, pasukan yang kiri, pasukan yang di kanan, dan pasukan yang di belakang, dalam keadaan berhati-hati dengan berbagai macam wiqayah. Bahkan bukan hanya perlindungan badan saja, tetapi juga disamarkan yang mana Rasulullah SAW. Dilarang mereka untuk memberitahu seorang pun di mana Rasulullah SAW. Sehingga walaupun terhadap seseorang yang baru masuk Islam saat itu, Abu Sufyan, diterangkan bahwa ini pasukan muhajirin, maka tentunya otomatis bertanya di mana Rasulullah. Dijawab di tengah mereka atau di antara mereka. Di mana? Di antara mereka. Enggak mengatakan itu, yang itu, tidak. Bahkan beberapa sahabat kehilangan, tidak tahu yang mana Rasulullah SAW. Kecuali beberapa sahabat yang hafal mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kejadian perang Uhud, ketika Rasulullah terjatuh, ada orang yang menyatakan dari sahabat, aku kenal wajah atau aku kenal mata itu. Itu yakin mata Rasulullah. Maka beliau segera tolong dan maginya Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyatakan dengan jarinya, jangan beritakan. Artinya jangan dengan suara keras, ya Rasulullah, orang semua tahu. Ya. Tetapi sebagian mereka pun sudah kadung mendengar, maka semua mengarah kepada Rasulullah SAW, panah, pedang dan tombak kepada Rasulullah SAW. Sehingga gigi Rasulullah SAW patah dan pipinya luka, Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Fawadu ala rasil mikfar, ini penjelasan tentang hitatin wahajak, wahadar, kehati-hatian dan penjagaan. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad hadda ala unasin min musyrikin ay yuqtalu. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah menganjurkan, memerintahkan beberapa orang dari kalangan musyrikin untuk dibunuh. Walau wujidu fi astaril Ka'bah, walaupun didapati mereka bergelayut di tirai Ka'bah sekalipun. Fulan, fulan, fulan, fulan. Bunuh mereka. Dimanapun mereka kalian temui. Walaupun bergelayut di tirai Ka'bah. Wasamma minhum, disebutkan nama-namanya. Di antaranya Ibnu Khattal. Thumma qatala musliman, yang tadinya dia masuk Islam. Kemudian membunuh seorang muslim, kemudian murtad kembali, dan kemudian kembali kepada kuffar, dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada Rasulullah SAW atau tentang Rasulullah SAW dan Islam. Faja'ala jawarihi yughannina bihija'in nabi, dia suruh budak-budak perempuannya untuk mendendangkan nyanyian-nyanyian cercaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawari, jariah-jariah budak-budak perempuannya. Yughannin, menyanyikan hija. Hija adalah olok-olok atau cercaan. Falamma wada'atil harb awzaraha dalikal yawm wa amina ahlu Makkah wasta'mana minhum wada'al mighfar, ketika perang sudah meletakkan kejelekannya. Dan itu ungkapan berhentinya perang. Wada'atil harbu awzaraha. Zalikal yawm, pada hari itu. Wa amina ahlu Makkah, penduduk Makkah sudah dalam keadaan aman. Wasta'mana minhum, dan juga di antara mereka ada yang meminta keamanan. Maka Nabi pun meletakkan atau melepaskan pakaian besinya dari kepalanya. Wajada ba'du sahabah Ibnu Khattal, ternyata beberapa sahabat menemukan Ibnu Khattal dalam keadaan muta'alliqan bi astaril Ka'bah, dalam keadaan benar-benar bergantung di tirai Ka'bah, aidan bi hurmatiha, untuk melindungi dirinya dengan kesucian Ka'bah. Minal qatl, agar dia jangan dibunuh. Lima ya'lam min su'i sani'ihi, tetapi karena diketahui bagaimana jeleknya perangai dan perbuatan Ibnu Khattal, wa qubhi sabiqatihi, bukan hanya kafir tapi murtad, dan bukan hanya murtad tetapi dia sengaja-sengaja mencerca Nabi dan menyuruh budak-budaknya untuk menyanyikan cercaan terhadap Nabi. Fataharraju min qatlihi. Ikhwanu minna a'azakumullah, para sahabat ragu-ragu mau membunuhnya karena ada di Ka'bah dan bergelayut di tirai Ka'bah, di tempat yang paling suci. Fataharraju min qatlih qabla muraja'atin nabi, sebelum merujuk kepada Nabi. Maka mereka pun datang kepada Nabi merujuk, bagaimana sedangkan dia bergantung di Ka'bah, bergelayut di Ka'bah. Ternyata falamma raja'uhu, ketika merujuk kepada Nabi, Nabi menjawab uqtuluh, bunuh dia. Faqatala bainal hajar wal maqam, maka dibunuhlah Ibnu Khattal di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim dibunuhnya Ibnu Khattal. Baik, apa kaitannya dengan pembahasan kita dalam masalah haji dan hormat Makkah? Disebutkan ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Kaunun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala Makkata ghairu muhrim. Kita dapatkan faedah berarti Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tidak ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Apa buktinya? Tutup kepala. Orang yang ihram tidak boleh menutup kepala. Idakhala wa ala ra'sihi al-mighfar. Karena beliau masuk dalam keadaan di kepalanya ada pakaian besi atau penutup besi. Wa alaihi aidan imamatun sauda, dan beliau juga memakai imamatus sauda. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Fayajuzu dukhuluha fi misli hadhil hal bila ihram. Berarti faedahnya adalah bolehnya masuk ke Mekah tanpa ihram. Jadi sungguhnya dalam poin pertama, dalam nomor satu ini ada dua faedah. Faedah pertama, berita kalau Nabi masuk tidak dalam keadaan ihram. Faedah kedua, berarti boleh masuk ke Mekah tanpa pakaian ihram atau tanpa niat ihram. Sebab ada pendapat yang berkata, karena Mekah itu tempat suci, tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan ihram. Maka pendapat ini marju, terbantah dengan hadis ini. Bahwasanya Nabi pernah masuk tanpa ihram, yaitu ketika Fathu Mekah. Yang kedua, taqdimul jihad ala nusuki, lianna masalihil awal a'amu wa anfa'. Ada faedah lain, yaitu diutamakannya jihad di atas ibadah mahdhah. Nusuk adalah ibadah murni seperti haji, umrah, salat, puasa, itu ibadah mahdhah. Qul inna a'udzubikumullah, jihad diutamakan di atas itu semua. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Li'anna masalihil awwal a'am wa anfa, karena maslahat jihad lebih besar daripada maslahat nusuk mahdhah. Dari mana kita ambil? Atau dari mana beliau mengambil? Rahimahullah, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah melihat dari sisi bahwa ketika Rasulullah SAW masuk, dia tidak umrah, tidak ihram, tidak haji. Mungkin ada yang berkata, mengapa? Padahal kesempatan ke Mekah untuk bisa umrah, apalagi kalau di bulan haji, kenapa kok tidak dilakukan? Barakallahu fikum. Karena jihad. Lo berarti ibadahnya kalah dengan jihad, ihramnya atau umrahnya dikalahkan dengan jihad. Iya, karena memang jihad afdal, a'dham, aqdam minan nusuki. Karena jihad lebih tinggi nilainya, lebih tinggi, lebih besar daripada ibadah mahdhah. Di antaranya disebutkan alasannya, pertama, jihad a'ammu, jihad faedahnya lebih umum. Sedangkan umrah untuk pribadi masing-masing. Kalau jihad untuk seluruh kaum muslimin, pembelaan-pembelaan. Akhwan ibn a'azakumullah. Berarti bisa dilihat dua ibadah. Mana yang lebih afdal dari sisi apa? An-naf'a. Halin naf'a li nafsihi huwa awin naf'a yata'adda ila ghairihi. Apakah manfaat itu untuk pribadinya sendiri atau manfaat itu terkena juga pada orang lain? Kalau untuk dirinya saja dapat satu, kalau untuk dirinya dapat, untuk orang lain juga dapat, untuk kaum muslimin juga dapat, maka itu tentunya lebih utama, lebih besar. Sebagai contoh, ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai imam, rajulun salla wa sama wa atakafa afdal aw man takallama ala ahli al-bid'ah, membantah ahlul bid'ah membantah orang-orang yang menyimpang, mana yang lebih afdal? Orang yang sholat i'tikaf di masjid, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah, i'tikaf sunnah, i'tikaf semuanya sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah puasa sunnah, masya Allah. Dengan orang yang berbicara tentang penyimpangan ahli bidah, hati-hati. Syiah Rafidah sesat menyimpang. Hati-hati, Khawarij, teroris, itu ajarannya ajaran sesat. Jangan terbawa dengan mereka. Ini buktinya, ini dalilnya. Mana yang lebih afdal antara keduanya? Dijawab oleh Imam Ahmad dengan kaidah ini tadi. Jawabannya, amma man shalla wa shama wa i'takafa fali nafsi. Wa amma man takallama ala ahli bidah fahada lil muslimin, fahada a'zam, fahada afdal. Kata beliau, adapun salatnya, puasanya, i'tikafnya untuk dirinya sendiri. Adapun siapa yang membantah penyimpangan-penyimpangan kelompok sesat, maka dia memberikan faedah untuk seluruh kaum muslimin. Maka ini lebih afdal. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika bicara tentang masalah perbandingan mana yang lebih afdal, tentunya yang lebih anfa' lebih afdal. Taib, khairukum, lanjutkan, anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tapi kembali kepada kitab. Faedah ketiga. Kaunu Makkata futihat unwatan. Hadis ini juga memberikan faedah bahwa Mekah dibuka dengan perang. Bukan dengan sulh. Bukan sulhan, tapi unwatan. Artinya hadis ini merajihkan pendapat yang menyatakan bahwasanya Mekah dibuka dengan unwah, dengan peperangan. Barakallahu fikum. Dari mana didapatkan? Dari terlihat bagaimana pasukan tadi memakai pakaian perang. Memakai baju perang. Membawa senjata lengkap. Dan mereka membuat formasinya formasi perang. Berarti jelas peperangan. Walaupun ternyata di sebagian pintu masuk Mekah, mereka tidak ada perlawanan alias sudah kalah. Sebelum perang, maka mereka meminta perlindungan. Jangan bantai kami. Kalau begitu, siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Siapa yang berlindung ke masjid, maka dia aman. Ila akhirnya. Tetapi di sebagian jalan Mekah, ada yang terjadi perlawanan dan terjadi peperangan. Kama huwa madhabul a'immatis salah. Sebagaimana ini merupakan madhabnya para imam yang tiga yang sudah dibahas kemarin dalam ikhtilaful ulama. La sulhan, bukan sulhan sebagaimana dikatakan oleh madhab yang lain seperti madhab Syafi'i rahimahullah. Yang keempat, istafadha min hadal hadis jawazu fi'lil asbabil mubahah al-waqiyah. Ada faedah penting. Bolehnya mengambil sebab-sebab yang mubah sebagai perlindungan diri. Jadi jangan engkau berkata kalau ada orang yang memakai sabuk pengaman di mobil, ah kamu gak tawakal pada Allah. Ngapain kalau tawakal pakai diikat-ikat begitu? Masa Nabi pakai pelindung besi dan sebagainya takut? Ini cercaan, astagfirullah. Padahal itu usaha dan upaya perlindungan diri. Untuk yang mubah, tidak mengapa. Tidak mengurangi tawakal dan tidak menunjukkan bahwa dia berarti penakut. Tidak. Orang yang tidak memakai dengan sengaja pakaian besinya dan kemudian dengan katanya berani maju ke depan, silakan tembak saya. Itu bukan pemberani. Dungu namanya. Dia dungu. Tidak berupaya untuk melindungi dirinya. Perlindungan diri, kalau dengan sesuatu yang mubah, maka itu tidak merusak tawakal. Tidak merusak tawakal. Bedakan antara tawakal dengan tawakul. Tawakul dengan tasdid di kaf, itu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terjadi, dia serahkan kepada Allah 100%. Tetapi usaha dijalani, itu baru tawakal. Tetapi kalau usaha dan upaya tidak dijalani, itu bukan tawakal. Dijuluki dengan tawakul. Terjemahannya juga berbeda. Tawakal sudah kita kenal, terjemahannya yaitu bertawakal pada Allah, menyandarkan kepada Allah sepenuhnya. Tetapi kalau tawakul dipanjangkan wawunya, itu artinya dia dalam keadaan menyerahkan pada apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, terjadilah, saya enggak peduli. Pasrah. Pasrah itu tidak diperintahkan, tetapi tawakal diperintahkan. Pasrah tidak diperintahkan, itu tawakul. Namanya nekat. Tidak punya perhitungan, tidak punya perlindungan, tidak berjaga-jaga. Barakallahu fikum. Sehingga walaupun kita berkata dengan kalimat, dengan keyakinan tentunya, bismillahi tawakkaltu alallah, apakah kita tidak berhati-hati? Tetap berhati-hati. I'qilha fatawakkal, kata Nabi. Ya Rasulullah, apakah aku mengikat untaku atau biarkan saja tawakal? Kelihatannya badui ini memahami keduanya bertentangan. Apakah aku ikat unta ini atau aku tawakal saja pada Allah Taala? Kata Nabi, ikat dulu baru tawakal. Dua-duanya disuruh. Ikat dulu, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu, kemudian tawakal. Ini faedah keberapa? Keempat, jawazu fi'lil asbabil mubaha al-waqiyah. Bolehnya mencari sebab-sebab perlindungan yang mubah. Kalau perlindungan dengan jimat, haram, tidak boleh. Perlindungan dengan cincin yang katanya diisi ajian-ajian, itu juga haram. Tetapi kalau perlindungan dalam bentuk pakaian besi, atau tameng, atau helm dan sebagainya, maka itu perlindungan yang mubah. Wa anna dzalika la yunafit tawakkul, dan yang demikian tidak bertentangan dengan tawakkul 'ala Allah taala. Yang kelima, fihi jawazu iqamatil hudud fil haram walau bil qatli. Sepakat? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, sudah dibahas kemarin. Di sini dikatakan fihi jawazu iqamatil hudud fil haram. Bolehnya menegakkan hukum had di tanah suci. Hukum had artinya cambuk, potong tangan, qisas, potong leher dan sebagainya. Lianna qatl ibn Khatal kana ba'da intihail qital. Karena dibunuhnya Ibn Khatal, kata beliau, adalah setelah selesai peperangan. Alladhi ubiha fi sa'ati ad-dukhul, yang dibolehkan untuk berperang saat itu, sa'ati hadihi, yaitu pada saatku ini, wallahu a'lam. Mana yang rajih? Pendapat beliau atau pendapat yang kemarin? Nah, pendapat kemarin lebih rinci. Disebutkan bahwasanya perkara ini tidak bisa dikiaskan dengan masalah iqamatul hudud. Karena memang situasinya situasi perang, dan Ibnu Khatal salah satu dari lawan dalam peperangan tersebut. Masih berkait dengan peperangan tersebut, wallahu taala alam, dan ada alasan-alasan lain yang sudah dibahas. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik. Siapa yang sudah dikumpulkan, siapa yang belum, besok hari terakhir. Besok Kamis kan? Iya. Setelah itu tidak diterima dan tidak dapat nilai. Nah, kecuali mungkin yang dikirim. Dikirim juga kalau lewat lebih cepat. Ya. Maka yang di rumah juga saya ingatkan, besok terakhir dua tugas akidah dengan umdah. Ya. Kalian pelajari lagi hadisnya, kalian pelajari lagi syarahnya, masa sih cuma tiga faedahnya, gak ada lainnya. Kalian cari, mudah-mudahan kalian akan dapatkan faedah-faedah lain selain tiga tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan fawaid, dan bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan amal sekaligus. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.